أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. قال المفسرون: واذكروا نعمتنا عليكم حين قلنا ادخلوا مدينة بيت المقدس فقلوا من طيباتها في أي مكان منها أكلا هنيئا وكونوا في دخولكم خاضعين لله ذليلين له وقولوا ربنا ضع عنا ذنوبنا نستجب لكم ونعفو عنكم ونسترها عليكم وسنزيد المحسنين بأعمالهم خيرا وثوابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى ربنا berkata وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية, itu ingatlah ketika kami berkata ادخلوا هذه القرية, ini يدخلوا السلام ادخلوا masuklah هذه القرية ke قرية ini, itu ke kampung ini. Qaryah ini maknanya adalah kampung. Qaryah maknanya adalah kampung. Dan yang dimaksud dari kampungnya di sini adalah Madinahnya Baitul Maqdis. Kotanya Baitul Maqdis, yaitu yang disebut dengan Yerusalem. Dan Yerusalem dari Darussalam. Di Yerusalem itu Darussalam. Fakulu minha, dan makanlah darinya, itu dari qaryah tersebut, haitsu syi'tum raghada, sebagaimana yang syi'tum kalian inginkan raghada. Dan raghada maknanya itu enak, raghada itu artinya enak, enak-enakan lah. Baik, di sini dikatakan dalam al-Mu'jam di Tafsir Al-Aisar, Syekh Muhammad Thahir bin Ashur, penulis Tafsir At-Tahwir, At-Tahrir wa At-Tanwir, berpendapat bahwa yang mengatakan kepada Bani Israel udkhulu hadhil qaryah, yang berkata udkhulu hadhil qaryah adalah Nabi Musa alaihissalam. Nah, perintah ini terjadi pada awal masa mereka sesudah keluar dari negeri Mesir. Berarti awal keluar dari negeri Mesir berarti setelah di belah Al-Bahr, yaitu di belah baharnya. Jadi di belah lautannya, kan itu kan keluar dari Mesir kan ke jalan Firaun. Jadi setelah keluar dari Mesir, kan sebelumnya itu kan memang dikejar Firaun, dan mencari tempat untuk berlindung, yaitu kota untuk tempat tinggal kan. Nah, sedangkan orang-orang yang berbuat zalim dari mereka itu sebanyak 10 orang dari 12 orang yang diutus oleh Nabi Musa untuk memata-matai musuh dan memprediksi kekuatan mereka sebelum genderang perang ditabuh untuk melawan mereka. Ala kulli hal di sini pengetahuan bahwasanya pergi menuju Baitul Maqdis atau pergi menuju ke Yerusalem ini itu setelah keluar dari Mesir. Karena dikejar-kejar Firaun, ya mereka pun pergi kemana ya, dan gak tahu arah. Akhirnya bertambatlah di Darus Yerusalem, yang ketika itu ini Masya Allah, apa sih ini lagu apa? Ngaji? Turuk kayaknya ini. Oh enggak, kayaknya gangguin apa anak kegangguan. Sampai mana tadi? Keluar terus akhirnya masuk ke Yerusalem ini. Nah, maka kemudian Allah Taala berkata di sini qulna, namun di pendapat lain yang berkata qulna di sini adalah Nabi Musa alaihissalam, wallahu alam, udkhulu hadhil qarya, ayo masuk ke Yerusalem ini, fakulu minha, maka makanlah dari apapun dari Yerusalem ini, haitsu syi'tum rogoda, terserah kalian, dan rogoda, rogoda itu enak, enak-enakan. Wadkhulul baba sujada, dan masuklah ke ada suatu albab, masuklah ke suatu itu ke pintunya, ya, pintu gerbangnya. Jadi albab ini maksudnya pintu gerbang. Sujada dengan bersujud. Assalamualaikum. Masuklah dengan bersujud, maksudnya gini. Sujada itu keadaan hal untuk dukhul masuk. Ya. Nah, maksud dari ini sujada jamak dari sajid dalam keadaan takutnya. Yaitu dalam keadaan bersujud, ya. Kemudian maksudnya gimana? Apakah mungkin seseorang masuk dengan cara bersujud? Napa? Oh, mungkin enggak keluar, cuma motor doang. Udah, ayo. Masuk dalam keadaan sujud, ya. Apa mungkin orang masuk ke dalam pintu sambil sujud gitu? Nah, ini kalau misalnya kita pahami harfiahnya, repot, nggak mungkin orang masuk pintu rumah dalam keadaan sujud. Oh ya, antum, apa ini ya, apa namanya motornya mau keluar? Nggak mungkin orang masuk rumah ya dalam keadaan dia kepalanya di bawah sujud kayak gini di jalan. Tak mungkin itu. Taib. Nah, lalu apa makna sujud di sini? Makna sujud di sini adalah khadi'in, yaitu tunduk. Khadi'in itu tunduk, dan bisa juga dimaknai raki'in, yaitu rukuk. Nih, maksudnya dia benar-benar tunduk masuk. Bisa dimaknai dua-duanya, baik dia hatinya atau fisiknya juga menunduk kayak gini. Yaitu benar-benar dia harus merendahkan diri ketika masuk ke al-bait, yaitu ke Yerusalem ini. Jadi sujud di sini enggak bisa diartikan secara harfiah, makna sujud adalah dengan yang kita kenal sujud. Tapi maknanya adalah makna asal lugawinya, yaitu khadi'in, dengan ketundukan qalbu, bisa juga dengan rakiin, maknanya itu dengan kayak gini. Ini agak rukun. Ya. Makanya di sini kok di tafsir Al-Isar ditulis hendaknya mereka masuk pintu gerbang dengan ruku'. Ya. Dengan ruku'. Dan ruku' juga maknanya seperti sujud. Khadi'in, tetapi kita anggap di sini dengan ruku', yaitu dengan ketundukan seperti ini. Dan ruku' di situ juga bukan berarti ruku' yang sampai kayak gini, bukan. Itu lebih, itu juga sulit juga tuh, tuk tuk tuk. Kayak gini gitu loh. Maksudnya jangan tegak kayak gini. Kenapa? Karena mereka bukan siapa-siapa gitu kan. Baru diusir gitu dari Mesir. Walaupun pengusir udah Allah Ta'ala hancurkan. Wadukul baba sujudah waqulu hittatun naghfir lakum khotoyakum. Dan kalian berkatalah hittah. Ya, katalah bicara ya, ketika masuk itu katakan hittah. Udah gitu doang. Hittah. Ya. Apa arti dari hittah itu sendiri? Hittah itu menutup, tutuplah. Ya. Makna dari hittah tutuplah. Maksudnya tutuplah apa? Tutuplah dosa-dosa kami. Ya. Gugurkanlah dosa-dosa kami. Nah, kalau kalian mengatakan hittah, maka nafir lakum khotoyakum. Kami akan mengampuni kalian kesalahan-kesalahan kalian. Itu hanya dengan sebatas berkata hitoh. Ibarat hitoh di kita istighfarnya gitu loh. Istighfarnya. Wa sanazidul muhsinin. Dan kami akan menambahkan ya, menambahkan karunia ya, kebaikan untuk orang-orang yang berbuat ihsan. Oke. Tadi habis ngapain Pak Ali? Habis ada sesuatu? Tadi yang telepon siapa? Oh bukan itu. Iya. Coba kita baca tafsirnya. Wadhkuru ni'matana 'alaikum hina qulna udkhulu madinata يعني بيت المقدس أو مدينة بيت المقدس فكلوا من طيباتها في أي مكان منها أكلا هنيئا. والكرو artinya ingatlah, sebutlah ni'matana, ni'mat kami atas kalian. Hina kulna, ketika kami berkata udkhulu madinata bayt al-maqdis, masukilah Madinah kotanya bayt al-maqdis. Fakulu min thayyibatiha, maka kalian makanlah dari yang baik-baik di sana. Fi ayyi makan minha, dari apapun tempat apapun di sana, dengan aklan hania, dengan makan yang hania, hanian meriah, hani yaitu enak. Ini penyebutan hani ya, itu kalau di Al-Quran Allah Alam biasanya memang untuk hal-hal yang sifatnya surgawi, sifatnya surgawi. Seperti misalnya di surat apa, surat At-Tur apa ya, kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Ini menceritakan tentang surga. Makanlah oleh kalian dan minumlah oleh kalian hani'an. Hani'an itu dengan enak-enak lah. Benar-benar enak-enak di sana, di surga. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan untuk mereka kota Baitul Maqdis. Untuk mereka tinggal di sana karena diusir. Sebagaimana sekarang Allah Ta'ala ya, mentakdirkan juga diusir dari Jerman dan lain-lainnya menuju ke daerah Baitul Maqdis, itu diperbolehkan. Cuman tetap aja kan mereka kezaliman mereka berulang lagi. Ya, itu kita ketahui dari kalimat waqulu hitatun naghfir lakum khatayakum wa sanizil muslimin setelahnya. Fabaddala alladziina dzalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Oke. Wa kunu, kita teruskan dulu. Wa kunu fi dukhulikum khadi'ina lillah. Dan jadilah kalian dalam masuknya kalian ke kota itu dengan berstatus khadi'ina lillah, yaitu tunduk pada Allah Subhanahu wa taala, dzalilina lah, yaitu merendah untuknya. Wa qulu, dan katakanlah oleh kalian, itu kitab tafsir Pak. Bapak tafsirin belum dapat? Oh. Di dalam tapi ya. Nah, insyaallah nanti. Katakanlah oleh kalian, Rabbana dha'anna dzunubana. Rabbana, wahai Rabb kami, dha'anna. Wadu'aan itu artinya hilangkan, hapuskan, dengan wadu'a dan an. Hapuskan dari kami apa? Zulub, dosa-dosa kami. Ya. Katakanlah begitu, wahai orang-orang Yahudi, nastajib lakum, maka kami akan menjawab untuk kalian. Wa nasturha alaikum, dan kami akan menutup dzunub tersebut atas kalian. Wa sanazidul muhsinina fi a'malihim khairan wa thawaban. Dan kami akan menambah orang-orang yang berihsan, ihsan dengan amalan mereka, yang kami tambah itu apa? Tambahkan khair dan thawab, yaitu kebaikan dan pahala. Bentar, saya ambil kitab. Kita lanjutkan ayatnya dulu, kita baca. Fabaddala alladziina dzalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Kemudian orang-orang yang zalim di antara mereka, ya, orang-orang yang zalim di antara mereka, ya, itu orang-orang yang zalim di antara Bani Israel itu, artinya tidak semuanya itu mengganti qaulan, perkataan, ghairal ladzi qila lahum, tidak sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Kan yang disuruh bilang oleh Allah, Allah taala menyuruh mereka bilang apa? Hah? Apa yang disuruh bilang? Hittah. Tapi kemudian mereka ubah itu. Fanzalna 'alal ladzina dzalamu rijzan minas sama'. Kemudian kami pun turunkan kepada orang-orang yang zalim tersebut rijza, wabah kolera. Ya, rijza ini penyakit dari langit. Bima kanu yafsukun, bima dengan sebab apa yang telah mereka berfasik dengannya, yaitu maksudnya di sini bima kan yafsukun bifisqihim, yaitu dengan kefasikan mereka. Ya, kefasikan mereka apa? Yang tadi mengubah. Hittah itu dikatakan diubah oleh mereka menjadi hintah. Hittah itu diubah menjadi hintah. Nah, jadi kalau misalnya hittah artinya apa? Astaghfirullah, semacam itulah. Tapi kalau misalnya hintah, hintah artinya hintah. Hah? Gandum. Tuh lihat ya, pengejekan benar-benar. Masya Allah, alhamdulillah ya orang-orang kayak gitu ya. Gitu. Makanya Allah Ta'ala hukum mereka. Jadi benar-benar Yahudi ini bebal banget nih. Udah diselamatin dari Firaun, udah disediain koriah buat mereka, bahkan udah disiapin kulu hania gitu. Udah enak-enakan lah di sana lah, tapi harus tunduk sambil baca hitoh. Eh, mereka malah menantang. Suf, bayangkan. Ya. Baik, ayat 9. Qal mufassirun fabaddal ja'iruna daluna min bani Israila qawlullah. Qawlullah. Qawlullah. Wa harrafu al-qawla wal-fi'la jami'an. Iddakhalu yadhhafuna يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعرة واستهزأوا بدين الله فأنزل الله عليهم عذابا من السماء بسبب تمردهم تمردهم وخروجهم عن طاعة الله. Baik. Para mufassirun berkata, "Fabaddalal ja'irun ad-dallun min bani Israil." Allah. Maka tabaddala mengganti. Al-ja'irun orang-orang yang zalim. Jadi ja'ir maknanya zalim. Kalau sebutan sultanun ja'ir artinya penguasa yang zalim itu. Ja'ir itu zalim. Ad-dallun yang sesat. Yang zalim dan sesat itu dari bani Israil mengganti perkataan Allah. Wa harraful qawla wal fi'la jami'a, dan mereka mentahrif, mengubah al-qawl, perkataan, wal fi'l jami'a, dan perbuatan semua yang diubah oleh mereka. Nah, sekarang idza khalu yazhafuna ala astahihim. Siapa yang tahu ini maknanya? Dengan cara merangkap astah. Ada yang tahu enggak? Coba ini astah ya. Atau pantat kali ya, bokong. Udah kamu sudah ketemu. Gimana kok enggak kamus? Enggak ketemu-temu. Hah? Astahihim artinya bokong. Merangkak di atas bokong-bokong mereka. Maksudnya begini, jalannya tuh jalan kayak jalan apa ya? Kayak kok dihukum? Kayak gini apa ya? Mungkin kayak gini ya. Allah alam. Kayak gini kayaknya. Kayak gitu. Maksudnya kayak gitu ya? Ah, iya kayak gitulah pokoknya. Bayangin aja. Gak usah dibayangin dah kalau gitu. Nah, jadi malah perkataan diubah, perbuatan diubah, ini ngejik banget ini. Waqalu, dan mereka berkata, habbatun fi sya'rah wa syusyir. Habbatun fi sya'rah. Nah, habbatun fi sya'rah. Habbah di sini kan memang arti biji, maksudnya biji gandum. Di sya'rah, di sehelai rambut. Apaan coba gitu? Habbatun fi sya'rah, habbatun fi sya'rah, habbatun fi sya'rah, fi sya'rah. Wastahza'u bidinillah, dan mereka pun mengejek agama Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Anzalallahu 'alaihim 'adaban minas sama', maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan atas mereka azab dari langit. Bisababi tamarrudihim wa khurujihim 'an ta'atillah. Dikarenakan tamarud di sini bangkang, bebal ya. Wa khurujihim, dan keluarnya mereka dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul, alhamdulillah. Ya, kedepannya kita akan membaca yang ke-60 insyaallah taala pada pekan mendatang insyaallah taala. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك